dan dia yang diberi wewenang untuk permasalahan ya Ka'bah. Apa aja wewenangnya? Hanif. Enggak. Apa? Dalam kepengurusan Ka'bah. Berkaitan dengan apa saja? Muhammad Farih. Muhammad Farih, indak. Muhammad Dera, indak. Kemudian apa lagi? Naam. Kita lanjutkan. Qala rahimallah. Lihat halaman berapa? 22 ya sekarang ya. Walamma mata Hashim waliya dhalika al-Muttalib ibnu Abdul Manaf. Ketika Hashim meninggal, yang menjadi walinya ya adalah anaknya yang bernama Muttalib bin Abdul Manaf. Apa wewenang yang ada pada Hashim? Siapa yang belum? Salman, indak. Salman. Fatur, indak. Hashim diberi wewenang apa ini? Naam. Siqayah dan rifadah. Apa itu siqayah? Apa kemarin siqayah? Naam. Dan rifadah? Ya, makanan yang dibuat dari apa namanya? Adonan tepung. Dan yang lainnya itu dibagikan untuk para jamaah haji. Ketika Hashim ya meninggal, maka yang meneruskan hal itu adalah Al-Muttalib. Ya, atau disebut Abdul Muttalib. Fakana dha syarafin fihim yusammunahu Al-Fayyad. Nah. Dan adalah Al-Muttalib ini ya adalah orang yang mulia. Dan dia adalah orang yang sangat dermawan. Dia orang mulia, ya, punya kedudukan, dihormati, dan dia terkenal juga orang yang dermawan, sehingga dijuluki dengan Al-Fayyad. Naam. Lisamahatihi. Ya. Karena begitu dermawannya dia. Di sini dibawakan kemudian, ya. Beliau rahimahullah menyebutkan sedikit tentang kisahnya Hashim. Wa kana Hashimun qadimal Madinata. Dan Hashim, ya. Hashim adalah bapaknya, ya, Abdul Muttalib. Dia pergi ke Madinah. Sebenarnya di dalam satu riwayat dikatakan memang kebiasaannya mereka, ya, orang-orang Makkah ketika itu melakukan, ya, dagang dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia bertujuan dagang ke negeri Syam. Namun ketika itu dia singgah ke Madinah. Ketika dia singgah di Madinah, ketika Hashim singgah di Madinah, fatazawwaja Salma binta Amr min Bani Najjar. Maka Hashim menikah dengan Salma binti Amr dari Bani Najjar. Bani Najjar ini adalah, ya, kabilah dari kabilah ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka Hashim menikah dengan Salma. Ketika, ya, terjadi pernikahan tersebut, ya, sampai waktu yang ditentukan, maka Salma ketika itu hamil. Setelah hamil, ya, dalam kandungan, atau dia hamil, Hashim pun melanjutkan safarnya menuju Syam. Ternyata dia, Hashim, meninggal di daerah Gaza, sebut Palestina. Naam. Maka, ya, kemudian fawaladat lahu Abdul Muttalib. Ternyata Salma melahirkan anak laki-laki, ya, namanya Abdul Muttalib. Sebenarnya Abdul Muttalib ini bukan nama aslinya. Ya, Abdul Muttalib ini bukan nama aslinya. Siapa yang ingat nama aslinya siapa ini? Sudah kita lewati. Siapa yang ingat? Abdul Hadi. Indak, siapa namanya? Naam, ahsan. Syaibah namanya, ya. Namanya Syaibah. Abdul Muttalib ini bukan nama aslinya. Nama dia itu Syaibah. Nama pemberian orang tuanya. Naam. Syaibah yang beruban. Dan kisahnya dia dikatakan dengan nama Abdul Muttalib, ya, Kita baca falamma tara'ra'a kharaja ilaihi al-Muttalib liyati bihi fa'abat ummuhu, ya. Maka setelah dewasa Syaibah tadi, na'am, Muttalib tahu, mendengar kalau di sana, ya, ada keponakannya, anak saudaranya. Anaknya siapa? Hashim. Karena Hashim, ya, ketika melakukan perjalanan safar untuk berdagang sudah meninggal. Selang berwaktu lama, kemudian setelah lahir seorang anak, baru dia mendapatkan khabar bahwasannya Hashim singgah di mana? Madinah, menikah dengan seorang dari suku Bani Najjar dan melahirkan seorang anak. Naam, yang diberi nama Syaibah. Maka Muttalib akhirnya berangkat mencari anak tadi. Dan ketemu. Dan disebutkan, ya, ketika itu, ya, siapa ini? Muttalib ini atau Syaibah ini, ya, seperti layaknya anak-anak, ya, punya ketangkasan ini dan itu, suka bolang jadinya hitam. Nah, sehingga ketika dibawa ke Mekkah, orang-orang menganggap bahwasannya itu anaknya, ya, Muttalib atau budaknya Muttalib, sehingga mereka menyebutnya Abdul Muttalib. Syaibah ini, ya, setelah dibawa ke Makkah, ya, orang-orang melihat, wah, ini kok enggak mirip, ya, hitam yang ini. Nah, karena suka bolang, panas-panasan. Nah, akhirnya, ya, orang menyangka, tapi kok anak ini selalu di dekat dengan Muttalib, bahkan tempat duduknya selalu diistimewakan. Nah, akhirnya orang-orang, ya, melihat, oh, bahwasannya ini adalah budaknya Muttalib, sehingga disebut Abdul Muttalib. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi dalam kitab Miratul Ijma', beliau mengatakan bahwasannya ulama bersepakat tentang haramnya, ulama sepakat tentang haramnya nama yang mengandung unsur penghambaan kepada selain Allah. Haram, ya, memberikan nama yang berunsur penghambaan kepada selain Allah, seperti Abdul Amr, hambanya Amr, atau Abdul Ka'bah, itu enggak boleh. Dan semisalnya. Nah, namun dikecualikan, ya, dengan nama Abdul Muttalib, karena, ya, didapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika peperangan Hunain sedang berkecamuk dahsyat, Nabi mengatakan, ana nabiyun la kadzab, saya adalah seorang nabi bukan pendusta. Ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Ibn Abdul Muttalib. Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Naam. Falamma tara'ra'a kharaja ilaihi al-Muttalib. Ketika mulai dewasa, ya, anak tadi bukan dewasa, ya, sudah mulai besar, Muttalib keluar. Ya. Liyati bihi, untuk mengambil ya anak ini tadi. Nah, dibawa ke Mekah karena di Mekah ada saudara-saudaranya dari paman-pamannya. Nah. Fa'abat ummuhu, tapi ibunya ya tidak memberikan izin. Enggak diizinkan sama ibunya. Ibunya siapa tadi namanya? Siapa? Salma. Faqala innahu yali muluka abihi. Kata Muttalib ya kepada ibunya, dia anak ini akan menggantikan kedudukan bapaknya. Nah, bapaknya Syaibah siapa tadi? Hah? Kata Muttalib, anak ini akan menggantikan kedudukan bapaknya. Akhirnya fa'adinat lahu, diizinkan oleh ibunya. Dibawalah ya dia ke Mekkah. Farohala bihi, maka dibawa dia ke Mekkah. Wasallama ilaihi muluka abihi, dan diserahkan ya kekuasaan ayahnya. Fawaliya Abdul Muttalib makana abuhu yali, maka Abdul Muttalib ya diberi wewenang sebagaimana bapaknya dulu punya wewenang. Naam, dia dijadikan tokoh. Apa wewenangnya? As-siqayah wa rifadah. Naam. Wa aqama liqaumihi ma aqama abuhu, dan ya Abdul Muttalib ini punya kedudukan sebagaimana kedudukan bapaknya. Wa syarafa fihim syarfan lam yablughu ahadun min abaihi, bahkan ya dia lebih dimuliakan, kedudukannya lebih tinggi dibandingkan ya yang mana tidak ada seorang pun dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya yang melebihi dia. Ya, ini kedudukannya lebih tinggi dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya. Nah. Wa ahabbuhu wa adzama khataruhu fihim. Dan mereka ya lebih mencintai ya Abdul Muttalib, lebih mengagungkan, lebih memuliakan. Nah. Ini ya Abdul Muttalib. Naam. Qala rahimallahu thumma dzakara qissata hafri Zamzam. Kemudian ya ulama menyebutkan tentang kisah ya penggalian sumur Zamzam. Wa ma fiha minal ajaib, dan apa yang padanya ada keajaiban-keajaiban. Ya, yang mana kisah penggalian sumur Zamzam, yang mana sebelumnya sumur Zamzam sudah terkubur, tertimbun ratusan tahun ketika Jurhum berkuasa ketika itu. Tertimbun sumur Zamzam. Pada suatu hari Abdul Muttalib ya bermimpi. Dalam mimpinya dilihatkan, ditampakkan ya, ditampakkan tempat sumur Zamzam. Nah, ketika dia bangun dari tidurnya, dia menuju tempat itu ya, karena di dalam mimpinya ditampakkan bahwasannya tempat itu ya tempat di mana biasa mereka orang-orang ketika itu, masyarakat ketika itu menyembelih ya sembelihan di tempat itu. dan ditampakkan bahwasannya semut-semut pada berkeliling mengerubungi. Nah, akhirnya Abdul Muttalib ya menggali tempat itu dan dilihat oleh kaumnya, karena melihat kondisi kayak seperti itu, ya ada apa kamu Abdul Muttalib? Saya bermimpi, dalam mimpi saya melihat inilah tempat ya sumur zam-zam yang sudah sekian lama terkubur di sini tempatnya. Nah, akhirnya mereka ya sukunya kaumnya semangat ya memberikan bantuan motivasi ya mengeluarkan dana ya untuk menggali dari alat-alatnya. Nah, kemudian summa dzakarat kisata nadri Abdul Muttalib dzabha waladihi wa ma jara fiha minal ajaib. Kemudian pula ulama menyebutkan tentang kisah nadarnya Abdul Muttalib dan ya dia menyembelih anaknya dan apa yang terjadi pada ya kejadian itu dari sesuatu yang ajaib. Ya ini berkaitan dengan kisah sumur zam-zam tadi. Ya, kisah penggalian sumur zam-zam. Naam. Ketika Abdul Muttalib ya sedang menggali sumur zam-zam, ya pembesar-pembesar yang lain, tokoh yang lain juga ingin ikut andil karena ini wah ini tempat yang ya sumur yang sakral ini dari zaman nenek moyang kita ya, kita pingin juga andil. Akhirnya mereka ya cekcok, maka sudahlah kalau demikian, kata Abdul Muttalib, kalau kalian nggak mau ya berhenti dari cekcok kalian, sudah saya bernazar kalau saya punya 10 anak dan sudah besar dan sudah bisa melindungi saya akan sembelih salah satu dari anak saya. Maka ketika anaknya sudah besar ya diundi, ternyata keluar undian tersebut kepada anaknya yang bernama Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ya keluar undian tersebut, paman-pamannya, ya saudara-saudaranya enggak setuju. Anak ini enggak punya salah. Kenapa harus dikorbankan? Nah. Akhirnya walhasil ya setelah undian-undian digantilah dengan 100 ekor unta. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam digelari ya anak dari dua orang yang mau disembelih. Ya ini ya bapaknya dari keturunan siapa? Ismail. Ismail ya beliau dulu pernah mau disembelih dan diganti dengan seekor kambing. Kemudian ya bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah juga ya sempat mau disembelih dan diganti dengan 100 ekor unta. Naam. Tsumma dzakarul ayat allati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wiladatihi wa ba'daha wa ma jara lahu waqtal radaihi wa ba'da dzalik. Kemudian juga ulama menyebutkan ya tentang ayat tanda-tanda kerasulan sallallahu alaihi wasallam qabla wiladatihi wa ba'daha, sebelum beliau dilahirkan dan setelah beliau dilahirkan. Namun di sana ya riwayat-riwayat ada yang sahih dan ada yang dhaif, lemah, ada yang dibuat-buat. Naam. Seperti ya disebutkan ketika ibu Nabi SAW melahirkan ya, ketika Aminah melahirkan Nabi SAW ya, kerajaan Persia dan Romawi ketika itu terang cerah, terang benderang. Namun ya riwayat itu didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Dan yang masyhur ya kisah sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ya, kisah datangnya tentara bergajah yang dipimpin oleh raja yang bernama Abraha dari negeri Yaman. Dari negeri Yaman yang ya beragama Nasrani. Yang mana dia berkeinginan karena melihat Makkah, Ka'bah, ya. Kenapa sih kok manusia banyak yang berbondong-bondong, bukan dari negeri itu aja, bahkan dari luar negeri. Ya. Ada yang lewat jalur darat, ada yang lewat laut, ya. Nah, hanya untuk mendatangi tempat atau Ka'bah, bangunan yang enggak ada istimewanya sama sekali, cuman petak kotak saja. Maka Abraha ya akhirnya membangun gereja yang besar untuk menyaingin Ka'bah. Supaya apa? Orang-orang pada datang ke gereja, megah gerejanya, besar. Nah, tujuannya untuk mengalihkan manusia. Nah, ketika mendengar Abraha sudah bangun gereja yang besar, ya, orang-orang Arab ketika itu yang memang dikatakan badui datang nggak suka, ya, datang mendatangi gereja tadi, buang kotoran di gereja. Nah, marah, siapa ini yang kelakuannya seperti ini? Ini penghinaan ini. Dicari siapa pelakunya ini? Ya, diselidiki. Kalau zaman dulu kan enggak ada CCTV, jadi enggak bisa ngelihat CCTV. Cari, selidiki. Selidik punya selidik, ternyata wah, mereka orang-orang Makkah. Ya, orang-orang Arab ini. Kan ini tambah lagi kemarahannya Abraha, akhirnya dia siapkan pasukan bergajah. Ya, dia bawa pasukan untuk menghancurkan Ka'bah. Nah, dengan gajah yang paling besar yang dinaiki oleh Abraha yang bernama Mahmud. Nah, dalam perjalanan ya, siapa yang berani untuk menghalangi Abraha sudah dihabisi. Sampailah Abraha ke Mekah ketika itu. Sampai ke Mekah ya, dia singgah di sana, dia lihat mana ini pemimpinnya. Nah, dia tunggu-tunggu, ternyata kok ada peternakan ya unta, ada yang banyak ini, wah. Dia ambil. Dia rampas. Maka ternyata itu miliknya Abdul Muttalib. Datang Abdul Muttalib. Ya. Abdul Muttalib ini ya tokohnya orang-orang Quraisy, pemimpin suku Quraisy, dan orangnya tampilannya saja sudah berwibawa, Belum dia ngomong, orang ngelihat, wah sudah berwibawa. Abraha ngelihat, wah ini betul-betul sosok pemimpin ini. Nah, dari cara jalan dia, dari berpakaiannya, sudah nampak. Orang kan kalau ngelihat itu kan dari tampilannya. Kalau tampilannya udah ugal-ugalan, modelnya kok seperti itu. Nah, orang ini. Maka Abraha ngelihat, wah ini pemimpin. Akhirnya ya dia bentangkan karpet, duduk di situ. Nah, dipersilahkan Abdul Muthalib untuk bicara. Karena tahu ya tujuan Abraha datang untuk apa? Menghancurkan Ka'bah. Ternyata pembicaraan Abdul Muthalib bukan berkaitan dengan Ka'bah. Berkaitan dengan onta yang sudah dia rampas. Waduh, ini pemimpin apa seperti ini? Negerinya tempat sakral yang diagungkan oleh masyarakatnya, penduduknya, negerinya mau dihancurkan, malah cerita yang lain. Dalam Abraha akhirnya melihat begitu rendahnya ya pembicaraanmu, sudah ambil saja ya onta-ontamu. Kata Abdul Muthalib, ya saya adalah tuannya, pemilik onta-onta tadi, sedangkan Ka'bah laha rabbu. Al-Ka'bah itu ada Rabb-nya, ada pemiliknya, yakni Allah. Kalau kamu mau macam-macam, ya Allah yang akan berhadapan. Ya, engkau akan menghadapi Allah. Nah, kalau saya, hak saya mengambil unta-unta saya yang kamu rampas. Nah. Walhasil dari kisah tadi, ya Abraha tetap bersikeras untuk menghancurkan Ka'bah. Maka Abdul Muthalib mengajak seluruh penduduknya, masyarakatnya, ya, hewan-hewan ternak digiring semua ke atas gunung. Jangan sampai ya kena murka nanti. Naam. Ketika gajah-gajah tadi diarahkan ke Ka'bah, gajah tadi gak mau bergerak, malah duduk. Dipukul, ditusuk, gak mau bergerak. Tapi ketika diarahkan ke Yaman, lari gajah tadi. Nah, ini ada sesuatu. Nah, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ya azabnya berupa mendatangkan burung-burung yang membawa batu. Yang menghancurkan mereka. Ya. Enggak ada yang kena kecuali mati. Semuanya mati. Nah. Ini kisah yang masyhur ya berkaitan dengan apa? Kejadian sebelum meninggalnya Nabi, sebelum dilahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah Abraha. Insya Allah nanti kita juga akan lewati di halaman berikutnya ini. Nah, kemudian wa ma jarolahu waqta rodo'ah, dan yang terjadi pula ulama menyebutkan tentang ya kisah ya beliau sallallahu alaihi wasallam dalam susuan. Beliau disusui oleh ibu susuan yang bernama Halimah Sa'diyah. Ketika itu ya pada musim paceklik, orang-orang dalam keadaan susah, maka orang-orang pedesaan untuk mencari tambahan hasil ya agar mereka mendapatkan bisa makan. Naam, karena kesusahan pada musim paceklik, ya, datang ke kota menawarkan, ya, untuk menjadikan ibu susuan. Ternyata, ya, semua enggak ada yang mau untuk menyusui Nabi. Karena, ya, beliau ini adalah anak yatim. Dan tinggallah seorang yang bernama Halimah, dan dia belum dapat anak susuan. Akhirnya, ya sudah, dia bawa. Dia bawa pulang ke kampungnya. Kenapa? Memang kebiasaan mereka orang-orang Arab ketika itu, ya, agar supaya anak itu terhindar dari penyakit-penyakit yang ada di kota, kebiasaan mereka, ya, membawa anak-anak mereka ke pedesaan. Dan udara di pedesaan itu lebih segar. Nah, dalam perjalanan pulang, ya, ontanya Halimah yang kurus kering, jalannya lambat, tapi tiba-tiba jalannya kencang sekali dan melewati kapilah yang tadi. Nah, sekian kejadian-kejadian, nah, yang dialami oleh keluarga Halimah Sa'diyah malam hari, ya, di saat bayi sedang menangis, bayi yang lain, Nabi SAW ketika itu tertidur lelap karena kenyang. Bayi yang lain, ya, kelaparan karena musim paceklik, ya, susu juga kering ketika itu. Zaman itu gak ada susu SGM. Nah, adanya naam, ya, ASI. Wallah ta'ala alam biswab. Dan sampai, ya, beliau sampai selesai masa penyusuannya, ya, padahal sudah lewat masa penyusuannya, ketika itu beliau bermain dengan anak-anak, tiba-tiba didatangi oleh Jibril. Nah, kemudian dibelah dada beliau, ya, dibersihkan, dicuci. Anak-anak yang lain ketakutan. Ketakutan, Muhammad sudah dipotong. Dia mati sekarang. Dadanya dibelah. Bilang sama ibu-ibunya, orang tuanya. Panik, ya, orang-orang kampung. Dicari, ternyata, ya, muncul Nabi dengan wajah yang cerah. Senyum gembira. Nah, tambah lagi Halimah. Wah, ini anak ini memang luar biasa. Nah, akhirnya dipulangkan dia ke ibunya beliau, yakni Aminah. Karena khawatir sudah Halimah akan terjadi kejadian-kejadian yang lebih mengerikan lagi. Makanya dia dikembalikan kepada ibunya. Naam. Nah, nanti untuk kisah berikutnya kita akan baca, ya. Kemudian beliau diasuh oleh ibunya, ibu kandungnya. Wallah ta'ala alam bisawab. Lebih dan kurangnya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.